hingga dewasa. Ibu menjaga, membelai penuh manja. Kabang tak pernah merasa lemah demi kewajiban dan amanah. Kini kita telah dewasa, hati ibu mesti dari kecil hingga dewasa. Ibu menjaga, membelai penuh manja. Tabang tak pernah merasa lemah demi kewajiban dan amanah. Kalau ibu telah tiada, kirimkan